Yang nampak sekarang ini Islam terbagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing menonjolkan kelompoknya. Ada kelompok Islam yang ingin seperti Katolik zaman ini, Masya Allah. Punya pimpinan dunia yang berpusat di Roma. Sehingga mereka berjuang sekuat tenaga agar seperti Katolik yang punya pimpinan pusat sedunia. Apakah ini bukan termasuk penyerupaan terhadap orang kafir? Lalu bagaimana hubungannya dengan sistem khalifah yang didambakan semua kelompok Islam yang insya Allah termasuk salaf? Saya kurang mengerti pertanyaan ini. Arahnya kemana? Ketika disebutkan bahwa ada sekelompok Islam yang ingin menjadikan Islam seperti Katolik zaman ini, yang berpusat di Roma. Apa maksudnya? Ya. Apakah yang dimaksud bahwa sekarang ini ada sekelompok muslimin yang ingin melakukan seperti itu, menyerupai orang-orang Nasara yang mengkiblatkan Roma. Maka demikian pula mereka katanya. Karena ini kadang-kadang kalimat-kalimat seperti ini kadang-kadang maknanya buruk. Yang mereka maksudkan bahwa ada sebagian kaum muslimin yang mengarahkan kaum muslimin untuk ya menjadikan kiblatnya negeri tertentu, misalnya Arab Saudi, ya selalu dikit-dikit madhabnya madhab Arab Saudi katanya, atau lebih terkhusus lagi madhabnya madhab Wahhabi, atau lebih terkhusus lagi madhabnya madhab Sheikh Rabi' atau Sheikh Muqbil. Apalagi sebagian mereka sudah mengistilahkan, ada istilah salafi namanya salafi Yamani, ada juga salafi Haraki, ya tambah lagi nanti salafi Tablighi, salafi Hizbut Tahrir, salafi Osama bin Laden, wa mithalu haula, terus tambah. Allahul musta'an. Kalau ini yang dimaksud, ya, kalau yang dimaksud adalah mengarahkan kaum muslimin untuk bersikap fanatik kepada siapapun, maka ini salah dan ini batil. Tidak diperbolehkan seorang itu fanatik kepada siapapun dari para ulama, apakah itu kepada Syekh Muqbil rahimahullah, atau kepada Syekh Rabi', atau kepada Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, Syekh Al-Albani rahimahumullah. Tidak diperbolehkan seorang fanatik kepada siapapun dari mereka. Apalagi kepada yang lain-lainnya, kepada Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, atau kepada Hasan Al-Banna, atau kepada Sayyid Qutub, atau kepada yang semisal mereka dari para da'i yang menyuruh kepada kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah ahlus sunnah tidak pernah mengajarkan kaum muslimin untuk fanatik kepada seorang siapapun dia, sebesar apapun dia, kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamuna, imamul thaqalain, imamul muslimin. Ini Rasulullah alaihi salat sirat illa kalamu sahib hadzal qabr, yakni Nabi alaihi salat salam. Setiap orang bisa diterima, bisa ditolak ucapannya, kecuali Rasulullah alaihi salat salam. Tidak diperbolehkan seorang itu fanatik. Hanya saja sebagian mereka itu ingin memperburuk citra dakwah salafiyah, ya, dengan memberikan gelar-gelar yang buruk seperti gelar Salafi Yamani. Salafi Yamani yang maksudnya katanya kiblatnya ke Yaman. La haula wala quwata illa billah. Buktikan, fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti apabila kalian itu jujur. Dalam masalah apa? Dalam permasalahan apa? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau dalam masalah demokrasi misalnya, ya masalah tidak diperbolehkannya pemilu, apakah ulama Yaman saja yang mengatakan tidak boleh? Semua ulama ahlus sunnah mengatakan tidak boleh. Dimanapun mereka, di negeri manapun mereka, mereka akan berpendapat demikian. Tanyakan kepada para ulama yang ada di Arab Saudi, mereka akan berpendapat demikian. Tanyakan kepada para ulama yang ada di Yordan, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala misalnya, akan berpendapat sama. Tanyakan kepada ulama yang ada di Mesir, ya, Muhammad Said Ruslan atau yang semisalnya. Tanyakan kepada ulama yang ada di Aljazair, Syekh Firkus, Muhammad Firkus hafizahullah ta'ala, dan yang lainnya dari para ulama. Jawaban mereka sama. Dalam masalah pemilu, dalam masalah demonstrasi, dalam permasalahan demokrasi, kenapa dikhususkan ke Yaman saja? Ini masyarul muslim rahimakumullah, aneh ya. Ahlus sunnah tidak pernah mengajarkan seorang untuk fanatik. Beda dengan yang lainnya, ya. Kalau seorang sudah masuk jamaah, ujung-ujungnya bai'at. Ujung-ujungnya bai'at. Jangankan masuk jamaah, masuk pondok pesantren bisa bai'at. Ini masyarul muslim rahimakumullah, diperintahkan untuk taat kepada pimpinan pondoknya seperti taatnya kepada penguasa. Penguasanya bahkan tidak ditaati. Penguasanya tidak ditaati, yang ditaati adalah pimpinan pondok pesantrennya. Apalagi pimpinan jamaah, luar biasa takutnya mereka. Melanggar sedikit neraka. Melanggar sedikit neraka. Apa ancamannya? Neraka terus, mati jahiliyah. Allahul musta'an. Ya, sehingga para pengikutnya itu ketakutan. Nah, kalau yang seperti ini betul memang mereka itu seakan-akan meniru orang-orang Nasara yang mengkiblatkan Romawi sebagai Roma sebagai kiblat mereka. Nah, mungkin. Sehingga barakallahu fikum, yang wajib bagi kaum muslimin kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan sistem khilafah? Walhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah sangat mengharapkan adanya khilafah. Dan saya kira itu merupakan dambaan setiap kaum muslimin. Tinggal bagaimana caranya. Nah ini, bagaimana caranya? Jangan sampai seorang mengharapkan ditegakkannya khilafah yang menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia, tapi tidak menempuh cara-cara yang syar'i. Nah, ini yang jadi permasalahan. Inilah yang menyebabkan tersesatnya sekian banyak jamaah-jamaah yang mereka mengaku ingin menegakkan khilafah, tapi tidak menempuh cara yang benar. Mereka buat perahu, tapi perahunya di darat, berlabuhnya di darat, yang enggak bisa. Tarjun najata walam tasruk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Kalian mengharapkan keselamatan, tapi tidak menempuh cara-cara yang benar. Kapal itu tidak akan berlabuh di tempat yang keras, di daratan. Tidak akan berlabuh di tempat yang kering. Nah, oleh karena itu, nasihat para ulama, dan itulah yang seharusnya yang kita tegakkan sekarang-sekarang ini. Kata mereka, aqimu daulatal Islam fi qulubikum tuqam fi ardikum. Tegakkan negeri Islam itu dalam hati-hati kita dulu. Gimana caranya? Jadikan syariat Islam itu bersemi dalam diri kita. Ya. Jadikan syariat Islam itu yang paling utama. Sehingga kita benar-benar menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita, dalam kepribadian kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Naam. Kalau kita telah melakukan itu, Allah akan menghadiahkan pada kita khilafah. Nah, jangan asyik berbicara tentang masalah khilafah, masih asyik bekerja di bank. Ya. Yang setiap harinya mendapatkan gaji riba. Nah, asyiknya berbicara masalah khilafah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, tidak difahami oleh mereka. Tinggalkan dulu, tegakkan dulu syariat. Belajar tauhid, belajar akidah, belajar syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, mereka itu malas untuk belajar. Mau belajar salat seperti ini, hukum-hukum begini, kata mereka, "Waduh, bukan saatnya sekarang." Itu permasalahan apa? Ringan, permasalahan sepele. Yang penting sekarang gimana cara menegakkan khilafah? Terus gimana cara menegakkan khilafah? Caranya gimana? Ya, banyak cara. Gimana caranya? Ngumpul tanda tangan. Hah? Jalan ke pasar. Pak, gimana? Setuju mendirikan syariat Islam? Negara Islam? Oh ya, setuju. Ya. Tanda tangan. Nah. Ya, terus keliling. Seperti itu caranya. Apakah seperti itu metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, hal-hal yang pada hakikatnya semakin jauh kaum muslimin dari ilmu, semakin menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhraj, tidak ada solusi untuk keluar dari berbagai macam fitnah ini kecuali kembali kepada ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian mengamalkannya. Mengamalkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, istri, anak kita, masyarakat kita, maka pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah.